Dua hal yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya, seseorang yang bersyukur, Allah akan berikan kebaikan bagi dirinya dengan penambahan nikmat. Dan seseorang yang kufur, kufur nikmat, mengingkari nikmat yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan timpakan siksa yang keras kepada dirinya. Wal'iyadzubillah. Karenanya sudah sepantasnya manakala kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya betapa sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai untuk bersyukur. Ini pun telah ditegaskan di dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Syukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bisa dalam bentuk bilqalb, dengan hati, yaitu mengakui bahwasanya segenap nikmat berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan lantaran karena kepiawaian dia, bukan lantaran karena kepandaian yang ia miliki, bukan karena ilmu yang ada pada dirinya, tetapi ia akui sepenuh hatinya bahwasanya nikmat yang ia rasakan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga nikmat, mensyukuri nikmat bisa dalam bentuk bilisan, dengan senantiasa mengulang-ulang nikmat itu, menyebut-nyebut nikmat tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk mencontohkan bahwasannya mensyukuri nikmat itu dengan lisan, yaitu dengan menyebut-nyebut nikmat tersebut. Beliau rahimahullah menyebutkan contoh tiga orang Bani Israel dalam kisah tiga orang Bani Israel, yang satu di antara tiga tersebut yaitu orang yang buta. Orang yang buta dan ia dalam keadaan fakir, tidak memiliki harta kekayaan. Ketika datang malaikat dalam wujud seorang manusia, bertanya kepada orang yang buta, engkau ingin apa? Aku ingin bisa melihat. Maka kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, mata yang buta itu pun bisa melihat. Dan kemudian orang yang buta ini pun diberi binatang ternak untuk kemudian dikembangbiakkan. Ketika binatang ternak ini dikembangbiakkan dan orang yang buta ini sudah dalam keadaan hidup yang penuh kesuksesan, maka kemudian orang yang buta ini pun didatangi seseorang, Ibnu Sabil, yang terputus perbekalan ketika safarnya. Maka orang yang sebenarnya ini adalah malaikat, menyerupakan sosok seorang manusia, meminta kepada sesuatu, meminta sesuatu kepada orang yang asalnya buta. Kemudian kata orang yang asalnya buta ini, dulu saya ini buta, dulu saya ini fakir, tidak memiliki apa-apa. Sekarang saya sudah bisa melihat, sekarang saya sudah memiliki harta dalam bentuk binatang ternak yang selembah penuh. Maka sekarang ambillah apa yang ingin kamu dapatkan dari saya. Kisah ini disebutkan sebagai bentuk wujud syukur dengan lisan. Orang yang buta ini menyebutkan, dahulu saya buta, dahulu saya fakir, sekarang saya bisa melihat, sekarang saya sudah kaya. Ini adalah bentuk menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dirinya tidak melupakan bahwasannya ketika ia dulu belum mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia dalam keadaan yang lemah, dia dalam keadaan buta, tidak memiliki harta kekayaan. Namun dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan atas kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, ia kemudian bisa menjadi orang yang melihat. Dia kemudian menjadi orang yang memiliki harta kekayaan. Ini adalah syukur dalam bentuk lisan. Menyebut-nyebut apa yang selama ini ia rasakan sebagai sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur itu pun bisa dalam wujud, yaitu bil jawarih, yaitu yang disebutkan oleh para ulama, bersyukur dengan wujud anggota tubuh kita. Seseorang yang memiliki kesehatan di tubuhnya, ia bersyukur menggunakan kesehatan tubuhnya untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang menjadikan aktivitas-aktivitas yang ditunjang dengan kesehatan jasmaninya, sehingga ia bisa melaksanakannya dengan baik. Ini adalah wujud syukur telah diberi kesehatan. Bukannya kemudian kesehatan itu digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi dirinya. Bukanlah kemudian kesehatan yang ada pada tubuhnya digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian. Wujud syukur seseorang ketika ia mendapati pada tubuhnya nikmat sehat, maka ia gunakan kesehatan itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia gunakan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah wujud syukur bahwasannya ia telah diberi kesehatan pada tubuhnya. Wujud syukur ia telah diberi kenikmatan dalam bentuk fisik yang bagus, fisik yang benar-benar mendukung untuk bisa melaksanakan ibadah, untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang mewujudkan rasa syukur dengan anggota tubuh bagi orang yang memiliki ilmu, maka ilmu itu ia amalkan, maka ilmu itu ia dakwahkan, disertai dengan senantiasa mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia kembangkan ilmu itu, ia tebarkan kebaikan, nilai-nilai Islam kepada yang lainnya. Ini wujud syukur ia memiliki ilmu. Wujud syukur ketika ia memiliki harta kekayaan, maka harta kekayaan itu pun ia gunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia gunakan harta kekayaan itu di jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Ia nafkahkan harta itu untuk keluarganya. Ia nafkahkan harta itu untuk kemudian kemaslahatan, memberikan kemaslahatan kepada umat. Ia nafkahkan harta itu untuk menyokong gerak dakwah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wujud syukur ketika seseorang memiliki harta kekayaan yang merupakan bentuk karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang suami yang mensyukuri terhadap segala nikmat, nikmat yang ia rasakan di dalam kehidupan berumah tangganya, maka wujud syukur ia berupaya untuk menegakkan rumah tangga tersebut sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang suami mewujudkan rasa syukurnya, yaitu dalam bentuk membimbing istrinya, membimbing anak-anaknya. berta'awun, saling menolong di dalam upaya untuk menegakkan kebaikan, saling menolong di dalam upaya untuk menebarkan nilai-nilai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Sehingga apa yang ia lakukan di dalam kehidupan rumah tangganya penuh diwarnai dengan ikatan kasih sayang, dengan ikatan saling membantu untuk tegaknya hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami membantu istrinya agar seorang istri bisa beribadah sebaik-baiknya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menolong istrinya untuk senantiasa taqarrub ilallah, membantunya semaksimal mungkin. Demikian juga sang istri membantu suaminya agar mampu untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membantu suaminya untuk senantiasa berada di atas al-haq. Ini adalah bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Hendaklah kalian saling membantu, saling menolong di dalam perbuatan baik dan perbuatan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sehingga di dalam kehidupan rumah tangga senantiasa diwarnai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di dalam kehidupan rumah tangga diwarnai dengan bertaburnya nilai-nilai keislaman, nilai-nilai yang menyejukkan, nilai-nilai yang membangun sakinah, mawaddah, warahmah, sikap tenang, sikap kasih sayang, sikap penuh cinta kasih di antara segenap anggota keluarga. Inilah yang merupakan wujud syukur, bagaimana syukur itu diimplementasikan, diwujudkan di dalam kehidupan berumah tangga. Maka ketika seseorang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang demikian ini. Dan sesungguhnya nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala teramat banyak, tak mampu kita untuk menghitung satu demi satu nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, pada penggal terakhir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-18 ini disebutkan, inna allaha laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa demikian? Karena manusia itu memiliki sifat kelemahan. Sedemikian banyak nikmat yang Allah curahkan untuk hambanya, namun akan sedikit ia bersyukur. Dan sekian banyak nikmat-nikmat itu mungkin terlepas, terlalaikan untuk tidak disyukuri. Maka dalam keadaan yang demikian inilah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah memaafkan, Allah memaafkan hambanya yang mungkin terlewatkan atau mungkin terlalaikan nikmat yang semestinya ia syukuri, kemudian terlepas tidak ia syukuri. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memaafkan kelemahan hamba-hambanya yang tak mampu untuk setiap nikmat itu disyukuri. Mungkin ada yang terlepas, mungkin ada yang terlalaikan, sehingga ia tidak mampu untuk mensyukurinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ibrahim ayat ke-34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kaffar." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu sungguh amat zalim dan amat ingkar. Di dalam penggal akhir daripada ayat ini, Allah menjelaskan tentang tabiat manusia. Tabiat manusia yang bersikap zulum, bersikap zalim, bersikap ingkar, kafar, sangat ingkar. Kenapa? Karena itu tadi, sekian banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada dirinya, masih ada di antara nikmat-nikmat itu yang mungkin diingkari, dikufuri oleh manusia, sehingga manusia berbuat zalim. Maka ini adalah bentuk tabiat manusia. Maka disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau Adwa'ul Bayan jilid ketiga, qala fadalla dhalika ala taqsiri bani adam fi syukri tilka ni'am wa anna allaha yaghfiru liman taba minhum wa yaghfiru liman syaa ay yaghfira lahu dhalika taqsir fi syukri ni'am. Maka dua ayat tersebut, yaitu dalam surat An-Nahl ayat ke-18 dan surat Ibrahim ayat ke-34, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim." Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar." Kata Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti rahimahullah menyebutkan bahwasannya, maka yang demikian ini menunjukkan, ayat di atas menunjukkan atas sikap kurangnya Bani Adam, sikap kurangnya manusia itu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kepada siapa saja yang bertaubat dari kalangan hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni siapa saja yang memohon ampun kepadanya. Dzalika taqsir fi syukrin ni'am. Yang demikian ini adalah wujud kurangnya sikap manusia di dalam bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Maka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Dan wujud syukur, wujud terima kasih, mensyukuri nikmat tersebut adalah merupakan satu bentuk perbuatan yang baik, yang semestinya kita berupaya untuk bisa mewujudkannya. Termasuk syukur adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sikap seorang muslim. Manakala saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah lantas kemudian yang tumbuh pada dirinya sikap hasad, sikap iri, dengki karena nikmat yang diperoleh oleh saudaranya sesama muslim. Tetapi yang ia tunjukkan sikap yang sebenarnya adalah dalam bentuk wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manakala saudara kita sesama muslim mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap yang ditunjukkan oleh para malaikat ketika para suhada, ketika orang-orang yang beriman menunjukkan mahabbah, saling berkasih sayang antara sesamanya, ketika ia di dunia mewujudkan saling berkasih sayang terhadap sesamanya, terhadap orang-orang yang beriman, kemudian di akhirat ia mendapatkan pahala dalam bentuk mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Maka mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat yang demikian ini, ya, dari kalangan syuhada, dari kalangan as-salihin, dari kalangan anbiya, merasa ghibtah, merasa berkeinginan, cemburu, tumbuh cemburu, keinginan untuk bisa mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya tersebut. Ghibtah adalah sifat yang baik. Artinya, seseorang yang melihat saudaranya mendapatkan nikmat, ia pun menginginkan nikmat tersebut sebagaimana yang diterima oleh saudaranya, dengan tanpa diiringi keinginan untuk melenyapkan nikmat itu dari saudaranya. Ini adalah bentuk ghibtah. Bentuk yang seperti ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana sikap, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para suhada as-salihin dan para anbiya ketika hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menerima mimbar-mimbar dari cahaya yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang saling mencintai karenanya. Ikhwafiddin azakumullah, ini adalah bentuk syukur, yaitu bentuk untuk senantiasa memiliki sikap, sikap yang terpuji manakala saudaranya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Dan bukan kemudian yang ditumbuhkan adalah sikap iri, sikap dengki, hasad untuk kemudian menghilangkan nikmat itu dari saudaranya. Tidak demikian. Oleh karenanya, para salafun as-salih sudah memperlihatkan kepada kita sikap apa yang ia tunjukkan terhadap sesama muslim ketika sesama muslim ini, orang-orang muslim ini mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saudara kita seiman, ketika saudara kita yang muslim mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, maka di antara sikap yang kita tunjukkan adalah mensyukuri, ya, mensyukuri terhadap nikmat yang telah diraih oleh saudara kita tersebut. Ya. Dan ini adalah hal yang telah dicontohkan. Selain itu tentu kita memiliki sikap, yaitu turut bergembira manakala saudara kita sesama muslim mendapatkan nikmat tersebut. Saudara kita bergembira, kita pun menunjukkan kegembiraan. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Salafuna Saleh. Dan bahkan kegembiraan itu ditebarkan, disampaikan kepada yang lain sebagai bentuk kabar gembira bahwasannya saudara kita telah mendapatkan karunia, telah mendapatkan nikmat, telah mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muadzan dulu. Mari kita melihat kehidupan Salafuna Saleh. Ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, ketika saudaranya mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memotret suasana ketika seorang muslim mendapatkan berita gembira. Kita ingin memotret suasana kehidupan kalangan sahabat ketika seorang sahabat mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potret kehidupan kegembiraan itu digambarkan di dalam hadis yang panjang, yaitu hadis yang mengungkapkan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang sahabat lainnya, yaitu Murarah ibnu Rabi' al-Amri dan Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini terlepas, tidak mengikuti peperangan di Tabuk, perang Tabuk. Terlepas karena kelalaiannya sehingga ketiganya tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan ia tidak mengikuti peperangan tersebut, ketika Nabi SAW dan kaum muslimin pulang ke kota Madinah, maka ketiga orang ini menghadap kepada Nabi satu demi satu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pun mengungkapkan kepada Nabi dengan tanpa alasan apapun, sehingga ia tidak turut berperang. Dan apa yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik adalah sebentuk kejujuran. Ia tidak mencari-cari alasan ketika tidak turut di dalam perang Tabuk. Ia bersikap jujur apa adanya, sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kaum muslimin melakukan tindakan hajar, memboikot, tidak menyapa, tidak menjawab salamnya. Bahkan para istrinya pun diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjauhi suaminya, menjauhi para suaminya. Ini adalah bentuk hajar yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada tiga orang sahabat yang tidak turut serta di dalam perang Tabuk. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penuh kejujuran, dengan polos, dengan apa adanya, tanpa mencari-cari alasan untuk kemudian mendapatkan uzur, mendapatkan maaf dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kejujuran itulah yang kemudian menjadi prinsip hidup sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik, sebagaimana beliau radhiyallahu anhu menyebutkan, waqultu, aku katakan, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidqi wa inna min taubati an la uhaditha illa sidqan ma baqitu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku dengan sebab kejujuranku. Jujur berbicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan karena dengan sebab taubatku inilah, maka aku tidak akan berbicara kecuali berbicara yang penuh dengan kejujuran selama sisa hidupku. Maka kita lihat bagaimana teladan dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ia sedemikian terpukul keadaan mentalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan sikap hajar, sikap memboikot terhadap dirinya. Walaupun Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berada dekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegurnya. Demikian juga ketika salam kepada para sahabat yang lain, para sahabat pun tidak menjawab salamnya. Sehingga kemudian Ka'ab bin Malik pulang ke rumahnya dan senantiasa menangis. Tidak kurang dari 50 malam dalam keadaan jiwanya penuh dengan ketidakpastian. Namun pada malam yang ke-50, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, "Thumma sallaitu salatal fajri sabaha khamsina lailatin ala dhahri baitin min buyutina." Maka ketika aku salat subuh, salat fajar pada malam yang ke-50 di rumah, di salah satu rumah dari rumah-rumah kami, "Fabaina ana jalisun 'alal hali allati dzakarallahu ta'ala minna," yaitu ketika kami duduk dalam keadaan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qad dhaqat 'alayya nafsi wa dhaqat 'alayya al-ardu bima rahubat," sungguh diriku mengalami kesempitan dan dunia ini terasa sempit padahal dunia ini sedemikian luas. Lihatlah keadaan jiwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika menghadapi hajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Hidupnya terasa sempit, dunia ini terasa kecil padahal dunia ini sedemikian luas, yang seluas-luasnya. "Qala sami'tu sawta sarih aw fa'ala sal'in yaqulu bi'ala sawtih." Kemudian aku mendengar suara yang sangat jelas, suara dari arah Bukit Sal'. Bukit Sal'i. Suara yang sedemikian keras itu menyebutkan, "Ya Ka'ab ibn Malik abshir." Wahai Ka'ab ibn Malik, abshir. Ada kabar gembira. Ada kabar gembira. "Fakharartu sajidan." Maka ketika mendengar suara itu, aku tersungkur, bersujud. "Wa'araftu annahu qad ja'a faraj." Aku mengetahui sesungguhnya telah datang. Ya. Telah datang sikap lapang itu. Telah datang kesenangan itu, kenyamanan hati. "Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annasa bitaubatillah azza wa jal alaina hinna salatal fajri." Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumumkan kepada segenap para sahabat, kepada segenap orang, bahwasannya taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumumkan bahwasanya taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diumumkan ketika salat fajar. Fadhahaban nasu yubasyirunana, maka kemudian orang-orang pun pergi untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Lihat suasana yang sedemikian menyenangkan, melihat saudaranya mendapatkan keutamaan, melihat saudaranya mendapatkan berita gembira, maka yang lainnya pun turut bergembira. Wujud kegembiraan itu ditunjukkan oleh para sahabat, yaitu qala fadhahaba qibala sahibayya mubashiruna, maka kemudian ada yang pergi ke arah dua orang sahabat untuk menyampaikan berita gembira tersebut, yaitu dua orang sahabat yang lainnya selain Ka'ab bin Malik. Qala wa raqaba rajulun ilayya farasan, di antara mereka ada yang ingin menyampaikan berita gembira ini dengan naik kuda. Ini satu bentuk bagaimana sikap gembiranya seorang mukmin ketika mukmin yang lainnya mendapatkan keutamaan, mendapatkan nikmat. Wa sa'a'i min aslama qibali wa awfa 'alal jabal. Kemudian ada pula yang berjalan dari kalangan aslam, berjalan ke arahku, dan kemudian dari atas bukit. Wa kana sautu asra'a min al-faras, dari atas bukit ia sudah berteriak-teriak, dan suaranya lebih cepat dari laju larinya seekor kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashiruni, maka ketika ia telah sampai di hadapanku, maka aku mendengar berita gembira tersebut disampaikan kepadaku. Naza'tu lahu thawbaya fakasautuhuma iyyahu bibisyaratihi. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendapatkan berita gembira ini? Maka kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika aku mendengar berita itu dari para sahabat yang lain, maka aku melepas kedua pakaianku untuk kemudian dikenakan kepada keduanya sebagai bentuk wujud rasa syukurku atas kegembiraan, berita gembira yang sampai kepada diriku. Wallahi demi Allah, ma amliku ghairahuma yauma idzin, demi Allah sungguh aku tidak lagi memiliki dua pakaian tersebut. Artinya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu hanya memiliki dua pakaian itu, sementara dua pakaian yang ia kenakan diberikan kepada sahabat yang menyampaikan berita gembira tersebut. Wasta'artu thawbaini falabistuhuma, kemudian aku meminjam pakaian yang lainnya dan aku mengenakan. Wantalaqtu ataammamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatalaqani annasu fawjan fawzan yuhanni'unani bitaubati. Kemudian aku pun bertolak untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ia hendak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pun datang gelombang demi gelombang mengucapkan selamat kepada Ka'ab bin Malik atas diterimanya taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna li, mereka para sahabat yang lain mengucapkan, litahnika taubatullahi alaik, mengucapkan selamat kepada engkau di mana engkau telah mendapatkan taubatmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dakhaltul masjida, sehingga kemudian aku masuk ke dalam masjid. Ya, ketika sedang di luar masjid, para sahabat terus memberikan ucapan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya para sahabat yang lain pun turut gembira. Ya. Dengan kegembiraan yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu nas. Ketika Ka'ab bin Malik masuk ke dalam masjid, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tengah duduk dikitari oleh para sahabat yang lain. Faqama Thalhatu bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta safahani wahanna'ani. Kemudian berdirilah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu untuk bergegas menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik, kemudian bersalaman dan kemudian mengucapkan selamat. Ini reaksi, respon yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendapati saudaranya, ya, mendapati saudaranya dalam keadaan, ya, ia mendapatkan keutamaan, ya, mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menunjukkan jiwa riang, jiwa gembira, ya. Ini adalah contoh bagaimana salafuna saleh menyikapi terhadap saudaranya yang mendapatkan kesenangan, yang mendapatkan kegembiraan. Mudah-mudahan sedikit potret gambaran yang diberikan oleh salafuna saleh bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.